وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد حاضرين kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pada kajian 10 hari terakhir bulan Ramadan, insyaallah kita akan kaji tentang 6 prinsip mendasar yang terdapat di dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip-prinsip yang agung yang harus kita ketahui. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di antara hal-hal yang paling menakjubkan dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar adalah 6 prinsip ini, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat gamblang, dengan penjelasan yang sangat terang. Bahkan sangat mudah untuk dipahami oleh orang awam sekalipun. Yang demikian ini jauh sekali dari sangkaan manusia. Bahkan orang-orang yang katanya masuk dalam jajaran cendekiawan itu jatuh ke dalam kesalahan terhadap prinsip ini, kecuali sedikit sekali di antara mereka, yaitu orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita ini tidak panjang lebar, ya. Ya, saya mohon untuk bersabar sejenak sekitar 15 menit atau 20 menit insyaallah taala. Baik. Poin yang pertama, ya, atau dasar yang pertama, atau prinsip yang dasar pertama adalah ikhlasud din lillahi taala wahdahu la syarika lah. Wa bayanu biddihi alladhi huwa syirku billah. Prinsip pertama yang dijelaskan di dalam Al-Quran adalah perintah untuk mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Tentang ikhlas, ya, sering kita dengar dari pelajaran-pelajaran yang telah lewat bahwa maknanya adalah memberikan hak peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan hak peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ciptakan kita, ya, telah ciptakan jin dan manusia, tujuannya apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Makna ibadah di sini adalah yaitu dengan mentauhidkan aku di dalam beribadah kepadanya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan hak-hak peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, prinsip yang pertama ini merupakan prinsip utama yang sangat-sangat mendasar, ya, dan merupakan pondasi agama. Prinsip inilah, ya, yang membuat adanya perseteruan, perselisihan, bahkan peperangan di antara para anbiya dan juga para rasul dengan umat-umat mereka. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, demikian pula di dalam Al-Quran diterangkan tentang lawan dari prinsip ini, lawan dari al-ikhlas, yaitu apa? Asyirk. Asyirku billah, tindakan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan makna syirik adalah da'watu ghairihi ma'ah, ya, beribadah, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna penyekutuan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kepadanya. Kemudian wa qawlu akthari al-Qur'ani fi bayani hadha al-asl min wujuhin shatta bi kalamin yafhamuhu abladul 'ammah. Dan ternyata Al-Qur'an, ya, mayoritas isinya tentang, ya, penjelasan terhadap prinsip yang agung ini dengan berbagai, ya, bentuknya. Naam. Dengan bahasa yang sangat mudah untuk dipahami bahkan oleh orang yang paling awam sekalipun. Naam. Di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Ya, ini perintah untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sangat jelas sekali. Dan larangan dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali. Hatta orang awam pun yang tidak belajar, ya, itu paham terhadap perintah dan larangan ini. Nah, akan tapi, ya, kebanyakan orang yang baca Al-Quran, ketika mereka melewati ayat-ayat ini, mereka seringnya tidak paham dan tidak memikirkan, tidak merenungkan tentang perintah dan larangan ini. Ya. Mereka baca Al-Quran, ya, kan, tapi juga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan-kesyirikan. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, di antara contohnya adalah ketika mereka, ya, meminta-minta kepada Ali, kepada Husain, kepada Badawi, kepada Tijani, kepada Habib-Habib, ya, yang sudah mati, ya, yaitu datang kepada kuburan-kuburan meminta kepada penghuninya, padahal mereka baca ayat-ayat ini, ya, padahal mereka baca perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya, akan tapi mereka tetap terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Kan sungguh aneh yang demikian itu. Namun inilah realitanya, hadirin sekalian. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Al-Qur'an seluruhnya menerangkan tentang at-tauhid. Li'annahu imma amrun bi'ibadatillah wa tarki syirk. Sebab, ya, terkadang Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan meninggalkan kesyirikan. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid wa jazai ahli syirik. Dan terkadang isi Al-Qur'an merangkan tentang balasan terhadap orang-orang yang bertauhid dan juga balasan terhadap orang-orang yang berbuat syirik. Wa imma fi ahkamil halal wal haram. Dan terkadang Al-Quran juga menerangkan tentang hukum-hukum halal dan haram. Hukum-hukum halal dan haram ini merupakan, ya, hukukut tauhid, ya, termasuk dari hak-hak tauhid. Ya. Wa imma qasasun 'anil rusul wa umamihim wa ma hasala bainahum min al-khusumat wa hadza jazaa'u tauhid wa syirk. Dan terkadang Al-Quran juga menerangkan tentang kisah-kisah tentang para rasul dan juga umat-umat mereka, serta kisah-kisah yang menerangkan perseteruan mereka, perselisihan mereka, peperangan mereka. Ya, dan ini merupakan balasan dari at-tauhid dan asyirk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tampak jelas di sini bahkan Al-Qur'an ya kulluhu tauhid. Seluruhnya menerangkan tentang apa? Tentang at-tauhid. Kemudian, "Tsumma lamma sara 'ala aktsaril ummati ma sar." Kemudian ketika keadaan umat ini sebagaimana yang telah terjadi yang kita saksikan sekarang. Azhara lahumus syaitan. Ya, setan menampakkan kepada mereka, ya, menggambarkan kepada mereka, kepada umat ini, sebagian umat ini, al-ikhlas fi surati tanaqqusis salihin, bahwa yang namanya ikhlas adalah merendahkan orang-orang saleh. Ketika kita berbicara tentang ikhlas, ketika kita mengajak manusia untuk mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, ketika kita mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, jangan meminta kepada kuburan-kuburan, jangan minta kepada orang-orang yang saleh yang telah mati. Ya, setan-setan itu dan bala tentaranya menggambarkan. Nah, ini seperti ini namanya, berarti merendahkan orang-orang saleh. Wa taqsiri fi huquqihim, dan mengurangi hak-hak mereka, merendahkan hak-hak mereka. Dibikin sedemikian rupa oleh setan, ya, bahwa yang namanya ikhlas adalah tindakan merendahkan dan meremehkan orang-orang saleh. Coba bayangkan, ya, realitanya, ya, realitanya demikian. Kita perintahkan manusia untuk ikhlas, ya, jangan datang ke kuburan, jangan minta kepada penghuninya. Loh, kamu berarti telah merendahkan orang-orang saleh, gitu katanya. Tanggapannya demikian, ya, kok. Allahul musta'an. Wa azhara lahum asyirka billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim, dan setan, ya, menampakkan kepada sebagian umat ini bahwa yang namanya syirk, ya, adalah justru masuk ke dalam tindakan mencintai orang-orang saleh dan pengikut mereka. Nah, Allahu musta'an. Coba kenyataannya atau realitanya berbalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an apa? Untuk mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah, mengikhlaskan ibadah ini, memberikan hak-hak peribadatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dan juga melarang dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu semua dalam Al-Qur'an dengan berbagai bentuknya, berbagai gambarannya, dengan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an yang mampu difahami oleh orang yang paling awam sekalipun. Ya, namun realitanya apa? Sebaliknya. Realitanya apa? Sebaliknya. Seperti Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan janganlah engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Namun yang terjadi sebaliknya, hadirin sekalian, sungguh aneh ini. Makanya dikatakan tadi termasuk di antara hal-hal yang sangat menakjubkan, yang aneh sekali. Ya, yang sangat-sangat aneh. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah prinsip yang pertama. Baik. Kalau dikatakan kepada mereka, ya, kepada orang-orang musyrik, para penyembah kubur itu, la tad'ul makhluqin wa la tastaghitsu bihim. Ud'u Allah wastaghitsu billah was'al Allah wa tawajjahu ila Allah, la tatawajjahu ila al-qubur wal amwat. Kalau dikatakan kepada mereka, janganlah kalian meminta, berdoa kepada makhluk. Janganlah kalian beristighafah dengan makhluk-makhluk. Mintalah kalian hanya kepada Allah. Beristighafahlah kalian kepada Allah. Ya. Mohonlah kalian kepada Allah. Ya. Menghadaplah kalian kepada Allah. Janganlah kalian menghadap kepada kuburan-kuburan dan orang-orang yang sudah mati. Niscaya mereka akan mengatakan apa? Anta tatanaqqasul awliya. Haula'il awliya. Qadruhum indana an nujillahum. ونحترمهم ونهتف بأسمائهم هذا قربهم. Mereka mengatakan kamu telah mengurangi dan merendahkan para wali katanya. Mereka adalah para wali. Ya. Keutamaan mereka tinggi. Di sisi kami mereka tinggi. Kami muliakan mereka, kami sanjung mereka, kami sebut-sebut nama mereka. Ini adalah kadar mereka. Inilah kedudukan mereka. Dan apa yang kau lakukan tadi telah mengurangi dan merendahkan martabat mereka. Dan berarti engkau tidak mengakui tentang keutamaan mereka. Coba perhatikan. Ya. Ketika mereka diseru untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak meminta kepada kuburan-kuburan, ini yang mereka omongkan. Alasannya seperti ini. Allahumma musta'an. Maka kita katakan kepada mereka, nahnu nuhibbu salihin wa nuhibbu awliya Allah wa nuwalihim wa nujilluhum wa nahtarimuhum walakin la nu'tihim syai'an min haqqir Rabb azza wa jalla wa la nu'tihim syai'an min al-ibadah li'annaha laysat haqqan lahum. Ya, kami cinta kepada orang-orang saleh. Ini jawabannya. Kalau dikatakan demikian, ya kita harus jawab. Ya, kami cinta kepada orang-orang saleh. Kami cinta kepada wali-wali Allah. Kami loyal kepada wali-wali Allah. Kami muliakan wali-wali Allah. Akan tapi, kami tidak akan memberikan sedikit pun hak Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, hak Allah apa? Hanya untuk diibadahi saja. Hak Allah untuk diminta, ya. Hak Allah untuk dimintai pertolongan dan sebagainya. Kami tidak akan memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, karena itu bukan hak mereka. Naam. Dan kami tidak akan memberikan sedikit pun peribadahan kepada mereka, karena peribadahan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab hak peribadatan bukanlah milik mereka, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yardawna bihadza. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang saleh itu, ini orang-orang saleh yang paham betul terhadap tauhid, betul-betul tidak ridha kalau diperlakukan seperti ini. Naam. Sebab apa? Mereka diminta, padahal yang berhak diminta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jawaban yang kita berikan kepada mereka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurangnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.